Mitra Bisnis, Indopost menulis, Ketua DPR Marzuki Ali mengusulkan agar partai politik diizinkan mendirikan badan usaha dan diperbolehkan berbisnis secara legal untuk mencari dana. Selain itu, Marzuki Ali juga mengusulkan agar para anggota DPR diperbolehkan mencari penghasilan lain dari bisnis legal yang nantinya usaha itu bisa diperiksa BPK atau lembaga independen lainnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda mengenai usulan ini? Kalau anggota DPR, dagang, punya PT, punya itu sih memang boleh-boleh saja. Dan itu mau di dalam negeri, di luar negeri, di mana-mana, boleh saja itu. Anggota DPR. Sekarang juga prakteknya begitu. Dari zaman itu emangnya pernah, misalnya MS Hidayat, kan anggota DPR sebelum jadi menteri. MS Hidayat, Menteri Perindustrian itu, pengusaha, banyak betul pengusaha di DPR, memang nggak ada larangan, berarti boleh. Jadi memang itu sudah sewajarnya orang mau anggota dewan tapi jadi dagang dan sebagainya. Memang sekarang banyak yang kejadian sendiri lagi juga bisa-bisa saja seperti itu. Tapi kalau PT dirikan ini komplikasi banyak. Itu mendirikan badan usaha karena undang-undang PT itu sendiri, undang-undang partai politik sendiri dan undang-undang partai politik juga sudah jelas seperti apa, undang-undang PT seperti apa. Tapi kalau para pengurus partai, individu partai memiliki PT, memiliki saham itu boleh-boleh saja gitu loh. Tapi tambah serah, dirikan PT itu tambah serahut. Tapi apakah memang ada Pak? Kemungkinan terjadinya praktek korupsi jika parpol mendirikan badan usaha. Kalau permainan begitu sih bisa saja terjadi. Baik mereka orang dalam, orang anggota dewan yang punya PT maupun yang tidak punya PT. Itu kan semua ada aturannya. Itu kan masing-masing punya ketentuan. Kalau pemerintah, dalam hal ini instansi pemerintah atau DPR kan bagian daripada pengguna APBN. Ia akan membelanjakan APBN-nya. Kan ada ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana uang APBN itu dibelanjakan. Prosedurnya bagaimana, ketentuannya bagaimana. Nah, kalau misalnya alasan ada kemungkinan penyalahgunaan, nah sekarang juga memang udah nggak ada begitu. Itu yang jadi calo juga banyak. Anggota DPR, orang pemerintah nyaluin ini, nyaluin itu. Itu sih memang karena pelaksanaannya saja yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Tapi saya tetap nggak setuju kalau partai politik pada dirikan ini. Jadi tidak jelas nanti itu yang mau diperjuangkan apanya gitu loh. Sudah semuanya urusannya uang aja sekarang dan kekuasaan. Orangnya yang boleh. Kacang orangnya kan sudah begini sekarang semuanya begini. Orang-orang partai rata-rata juga punya bisnis banyak. Lalu jika tidak dengan berbisnis, ada saran lain Pak? Apa yang lebih baik dilakukan parpol agar bisa mencari dana guna mewujudkan semangat terbentuknya kemandirian pendanaan dari parpol? Orang usaha, ya yang usaha pengurus partai yang punya duit itu nyumbang. Ataupun partai minta sumbangan kepada para anggotanya, kepada partai politik. Yes. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu juga ada yang ngatur. Tapi kalau udah partai politik itu minta pertanggungjawaban yang hukum, yang tanggung jawab siapa, yang diseret siapa, kan undang-undangnya itu tidak mungkin mencampur adukan gitu. Coba kalau PT didirikan, PT didirikan oleh partai, terus ada masalah korupsi, kan tetap kembali ke direksi. Ya direksi yang akhirnya pada undang-undang PT juga. Jangan membuat komplikasi yang tidak perlu lah. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.